Yeah. Echo Show. Ini cerita tentang ketidakadilan yang sering terjadi di depan mata kita. Check this out. Doi tajir bisa jadi dijodohin, bisa jadi kena pelet, bisa jadi lagi apes, bisa. Kata pepatah, cinta itu buta. Kalau kata gue, cewek lo yang buta. Punya katarak, penyakit turunan. Para cowok jelek, ambil keuntungan. Bidadari sepertimu, mungkin udah bosan. Sehingga memilih pacaran sama mutan. Atau kamu kena pelet sehingga terpikat. Kasihan dong nasib gue sebagai malaikat. Lihat-lihat dong pakai mata kepala. Cowok lu itu bikin gua ketawa. Jangan dilihat pakai mata kaki. Buset tampangnya kayak keset kaki. Dicetak, dikemas kayak bidadari. Kok bisa gandengan sama celengan babi? Kenapa semua bisa terjadi? Mungkinkah ceweknya gak waras lagi? Doi tajir bisa jadi dijodohin. Bisa jadi kena pelet, bisa jadi lagi apes, bisa jangan suka pacaran main dua-duaan di kuburan, nanti setan tolak. Satu, dua, tiga. Jangan-jangan elu itu tipe cewek mape. Terpaksa karena kondisi dompet lagi kere. Karena uang urat malu putus jadi pete. Walau tampang pacar elu emang kagak hehe. Coba lu pikirin sambil lu bayangin. Tiap kali ngedet elu pasti diledekin. Doi ngajak jalan untuk makan malam. Kirain lu jalan bareng hewan peliharaan. Maybe otu punya hutang banyak. Akhirnya mereka gadein anak. Emang kalau diliatin jadinya prihatin. Ku berdoa amin. Tampang kura-kura tapi doi naik ninja. Ternyata selama ini pacaran sama kura-kura ninja. Hoati olono u sime sime ni matomu. Kacamata lo batu tela anggui oja moela. Doi tajir bisa jadi dijodohin. Bisa jadi kena pelet. Bisa jadi lagi apes. Bisa jangan suka pacaran.